إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Para pendengar Radio Al-Faruq yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah khusus untuk malam hari ini kita ingin melanjutkan menjawab beberapa pertanyaan yang rencananya kita akan yang rencananya dijawab pada pertemuan malam hari yang lalu, namun karena ada suatu hal sehingga tidak bisa kita sampaikan tanya jawabnya, dan kita insyaallah akan kita pindahkan atau kita lakukan pada malam hari ini, dan selanjutnya tanya jawab atau menjawab pertanyaan kita lakukan sebagaimana jadwal biasanya. Masih pada pertanyaan salah seorang ikhwah yang menanyakan apakah boleh membaca zikir pagi dan sore di luar masjid. Dan sudah kita sebutkan hadis di mana Nabi SAW pernah bermalam di salah satu rumah istrinya, yaitu Juwairiyah bintu Al-Harith radhiyallahu ta'ala anha. Dan ketika pagi harinya, ketika datang waktu subuh, Nabi SAW keluar ke masjid dan beliau mendapatkan istrinya sudah mendapatkan istrinya hendak sholat juga, sholat subuh di rumahnya. Dan setelah pulang dari masjid, yaitu pada waktu duha, ternyata beliau masih mendapatkan istrinya juga masih berada di ruangan atau di masjid di rumahnya atau di ruangan dia sholat radhiyallahu ta'ala anha. Jadi Nabi menyatakan kepada istrinya, engkau masih berada di tempat di mana aku tadi pagi keluar dan aku pulang, engkau masih berada di tempat ini. Maka istrinya mengatakan dia benar. Kemudian Nabi mengatakan, seandainya ini Nabi mengatakan, sungguh telah aku ucapkan empat kalimat. Sungguh telah ucapkan empat kalimat. Seandainya ditimbang apa yang saya ucapkan tadi dengan apa yang engkau wahai istriku ucapkan sejak pagi tadi hingga aku datang ini. Ini sejak setelah sholat sampai waktu duha. Seandainya ditimbang dengan apa yang kau ucapkan, sungguh akan lebih berat empat kalimat tersebut dalam timbangan amalan nanti. Kemudian Nabi menyebutkan empat kalimat tersebut, subhanallah wa bihamdih, adada khalqih wa ridha nafsih, wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Nah, ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya memang Nabi SAW membaca doa zikir paginya di masjid. Kebiasaannya adalah melakukan zikir pagi di masjid dan beliau berzikir sampai terbit matahari, sampai kemudian sholat dua rakaat setelah waktu duha, setelah matahari berada setinggi di atas tombak dari pandangan mata. Namun sebagaimana disebutkan pula dalam hadis tadi bahwa istri Nabi SAW juga berzikir, ya, yang dia lakukan zikirnya di rumahnya sampai pulangnya Nabi SAW, istri Nabi yaitu Juwairiyah bintul Harith masih berzikir. Ini menunjukkan bahwasanya zikir pagi itu tidak harus dilakukan di masjid. Ya. Begitu pula zikir sore, ya, yang waktunya adalah setelah sholat asar sampai waktu maghrib. Nah, sampai waktu maghrib itu waktunya. Sehingga kapan dia melakukan pada waktu tersebut, apakah di masjid atau di luar masjid, dia telah melakukan ibadah berzikir, mengucapkan zikir pagi dan zikir sore. Dan di sini memberikan faedah kepada kita bahwa itu waktu berzikir ya, waktu pagi setelah terbit matahari sampai terbit matahari, setelah sholat subuh sampai terbit matahari, itu waktu berzikir, ya, waktu untuk berzikir. Sehingga semestinya seorang itu menggunakan kesempatan waktu yang ada setelah sholat subuh hingga terbit matahari untuk berzikir, bukan untuk tidur, ya, tapi untuk berzikir. Begitu juga setelah sholat asar hingga maghrib adalah waktu untuk berzikir. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.